Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, kaum muslimin dan muslimah dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir al-usrul akhir pada bab haji dan umrah. Haji dan umrah ya diwajibkan sekali seumur hidup ya. Adapun syarat wajib haji dan umrah yaitu Islam, berakal, baligh, merdeka dan mampu. Ya. Mampu maksudnya ada bekal dan biaya perjalanan. Barang siapa yang mengabaikannya sampai ia wafat, maka diambil dari hartanya untuk biaya pelaksanaan haji dan umrahnya. Kemudian dalam masalah haji dan umrah ada yang dinamakan dengan ihram ya. Disunahkan bagi orang yang akan berihram untuk mandi terlebih dahulu, membersihkan dirinya, memakai wangian, tidak memakai pakaian yang berjahit, dan mengenakan dua helai kain putih, yang satu untuk sarung dan yang lainnya untuk penutup badannya. Kemudian berihram dengan mengucapkan labbaikallahumma umratan ya, atau labbaikallahumma hajjan ya, atau labbaikallahumma hajjan wa umratan, tergantung dari jenis haji yang ia pilih. Kemudian jika ia khawatir mengalami gangguan atau rintangan di jalan, maka ucapkanlah fa in habasani habis fa mahalli haitsu habastani. Apabila ada sesuatu yang menghalangiku, maka tempat bertahalul adalah di mana engkau menahanku. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji diberi pilihan untuk melakukan satu dari jenis tiga jenis haji. Yang pertama, haji tamattu, yaitu berihram untuk melakukan umrah pada bulan-bulan haji. Kemudian bertahallul, ya, kemudian berihram kembali untuk haji pada tahun tersebut. Yang kedua, haji ifrad, yaitu berihram untuk haji saja. Dan yang ketiga, haji qiran, yaitu berihram untuk melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan. Atau berihram untuk umrah, kemudian memasukkan niat haji sebelum ia tawaf umrah. Ya, ketika kita sudah berada di kendaraan kita, ketika di miqat, setelah berniat, maka perbanyaklah membaca talbiyah dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, ya Allah, aku sambut panggilanmu. Aku sambut panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian, kenikmatan dan juga kekuasaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah dan mengucapkannya dengan suara keras, kecuali bagi kaum wanita. Larangan-larangan ihram, diantaranya mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, menutup kepala bagi laki-laki, memakai wangian di badan atau di pakaian, membunuh binatang buruan, kemudian akad nikah dan bercumbu dengan syahwat serta berhubungan intim. Kemudian, jika seseorang yang melaksanakan ibadah haji memasuki Masjidil Haram, maka ucapkanlah doa yang disyariatkan ketika kita akan masuk masjid. A'udzu billahil azim wa wajhil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Kemudian mulai tawaf umrah jika hajinya tamattu, atau tawaf kudum jika ia melakukan haji ifrad atau qiran. Kemudian kita jadikan kain ihram kita yang berada pada pundak sebelah kanan ya. Kita taruh bagian bawah sehingga pundak kanan kita terbuka dan kita tutupkan pada pundak sebelah kiri. Inilah yang dinamakan dengan al-ittiba. Kemudian kita mulai tawaf kita dari Hajar Aswad dan disunahkan untuk mencium bila memungkinkan. Bila tidak, maka lambaikanlah tangan dan ucapkanlah bismillahi wallahu akbar atau Allahu akbar. Kemudian dari Hajar Aswad tersebut ya kita mulai tawaf. Kemudian kita jadikan Ka'bah di sebelah kiri kita dan kita lakukan tawaf sebanyak 7 putaran antara Rukun Yamani sampai Hajar Aswad berikutnya. Kita disunahkan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perbanyaklah doa, zikir ataupun bacaan Al-Quran selama tawaf kita. dan tidak ada doa khusus atau zikir khusus dalam putaran-putaran tadi. Yang perlu diperhatikan, ada di sana namanya Hijr Ismail, maka kita tidak diperbolehkan untuk tawaf dalam ya bagian di dalam Hijr Ismail tersebut. Kita harus berada di bagian luarnya. Kemudian setelah itu, maka kita melakukan sa'i ya. Ketika dekat dengan Bukit Safa, ucapkanlah abda'u bima bada Allahu bih. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syariat Allah. Maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan dengan kerelaan hatinya, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Kemudian bacalah takbir ya dan tahlil, lalu menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan dan berdoa ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian berdoa, lalu ulangilah lagi zikir tadi, doa, zikir dan doa lagi. Kemudian turunlah dari Bukit Safa menuju ke Marwa. Dalam perjalanan antara lembu hijau ke lembu hijau berikutnya, berlarilah bagi laki-laki dan bagi wanita berjalan biasa. Sesampai di Marwa, lakukan seperti apa yang kita lakukan di Safa. Begitulah perjalanan dari Safa ke Marwa satu putaran dan Marwa ke Safa satu putaran. Putaran yang terakhir kita akan berada di Marwa. Kemudian setelah itu kita memendekkan rambut atau mencukurnya ya. Ketika umrah, mencukur adalah lebih utama ya, menggundul habis lebih utama daripada memendekkan. Tapi kalau sudah dekat waktunya dengan haji, maka pendekkan saja agar ketika ya tanggal 10 nanti kita bisa memangkasnya atau menggundulnya. Adapun bagi wanita, maka cara memendekkannya adalah dikumpulkan bagian rambut belakang dan dipotong seujung jari. Pada hari tarwiyah tanggal 8 ya Zulhijjah, mereka yang sudah dalam keadaan tahallul berihram dari tempat tinggalnya di Mekah, kemudian menuju ke Mina untuk mabit atau bermalam di sana pada malam tanggal 9. Apabila matahari terbit pada waktu duha tanggal 9, berangkatlah menuju Arafah. Begitu tergelincir matahari, salat zuhur dan asar dengan jamak qasar. Padang Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf kecuali lembah Uronah. Kemudian perbanyaklah bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyaklah doa, taubat, serta istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila matahari telah tenggelam,